Dibas dan sabar di utamakan. Dibas dan sabar di utamakan. Nafsu buruk pun kita singkirkan. Nafsu buruk pun kita singkirkan. Agar dapat lelah.